Ayat yang ke 38. Allah menyatakan dalam 2:38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Masing-masing jiwa akan bertanggung jawab apa yang telah diperbuatnya. Sini maksudnya adalah kita itu tergadai dengan apa yang kita usahakan. Kalau amalan itu buruk, maka akan mendapatkan balasannya setimpal berupa siksaan Allah SWT di neraka. Kalau itu baik, Allah akan memberikan sebuah pahala dan masuk dalam surga. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Golongan kanan itu adalah penduduk surga, orang yang beriman, taat kepada Allah. Ya, dia tidak tergadai dengan amalan buruk karena dia selama hidupnya melakukan kebaikan, dan kalau terluput dari keburukan senantiasa bersegera untuk bertobat kepada Allah SWT. Yang mana mereka itu ditempatkan di surga, fi jannatin yatasaalun, saling menanyakan khabarin. Di antaranya mereka pun menanyakan khabar orang-orang mujrimin, anil mujrimin, tentang orang-orang berdosa. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin, yaitu mereka mempertanyakan atau bertanya tentang kabar-kabar orang-orang yang masuk neraka dengan menyatakan masalakakum fi saqar, ay ayu syai'in adkhalakum fiha. Penduduk surga tadi bertanya, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka saqar? Dosa apa yang buat kalian memasukinya? Wabi aidan bin istahkoktumuha, dan kesalahan apa yang kalian berhak mendapatkan azab itu? Mereka bertanya dan dijawab oleh orang-orang penduduk neraka tadi, masalakakum fisakar, qalu lam naku minal musallin, walam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dengan 4 jawaban. Tatkala mereka ditanya, kenapa kalian masuk neraka saqar, dijawab dengan 4 jawaban. Yang pertama, qalu lam naku minal musallin, kami dahulu bukanlah termasuk orang yang sholat. Di dunia yang tidak pernah sholat, siap-siap masuk neraka saqar. Tentunya kita sebagai orang yang muslim harus gemar untuk melakukan sholat, ya. Karena sholat itu adalah tiang dari agama, imaduddin, dan banyak keutamaan yang lainnya. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami tidak pernah memberikan makan bagi miskin. 1 dan 2. Disebutkan oleh Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Sadarullah, fala ikhlasa lil ma'bud wala ihsana wala naf'a lil khalqi al muhtajin. Kata beliau, mereka tidak pernah mengikhlaskan dirinya dalam beribadah kepada Allah. Hubungan kepada Allah tidak diperbaiki, di antaranya adalah salat. Dan hubungan sesama manusia pun tidak pernah dilakukan, berupa memberi manfaat kepada makhluk yang membutuhkan, di antaranya fakir miskin. Hubungan kepada Allah dia tidak indahkan, dan ibadah kepada Allah yang paling mulia adalah sholat, dia pun tidak lakukan, apalagi di bawahnya. Apalagi puasa, apalagi haji, sholat saja tidak pernah. Kemudian tidak pernah berbagi. Hubungan kepada sosial bermasyarakatnya tidak bagus. Kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada sesama kaum muslimin lebih-lebih lagi yang miskin, dia tidak pernah berbagi. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Dan kami dahulu biasa berbincang-bincang bersama orang yang suka membicarakan kebatilan. Kalau nongkrong, omongannya tidak karuan arahnya. Tidak pernah ada yang bermanfaat. Bahkan omongannya rusak semua. Oh, bicaranya, obrolannya tidak pernah membahas tentang apa yang bermanfaat bagi akhiratnya. Bicaranya ya tidak ada karuan. Ma'al kha'idin, bersama orang-orang yang suka membicarakan kebatilan. Circle-nya, frekuensinya pada orang-orang yang rendah, yang jauh dari agama. Yani ay nakhudhu bil batil wa nujadilu bil haq. Kata beliau dalam tafsirnya, nakhudhu bil batil, tenggelam dalam kebatilan. Ya. Wa nujadilu bil haq, dan memperolok, membantah kebenaran dengan kebatilan yang lainnya. Kebenaran dibantah. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kita dahulu mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Hadza atharul khawdi bil batil. Ini akibat larut dari kebatilan. Karena sering ngobrolnya sama orang yang rendah tentang agamanya, yang tidak pernah menyemangati agama, yang tidak pernah mengingatkan tentang akhiratnya, hasilnya mendustakan. Hasilnya tidak percaya. Wa huwa at-takdzibu bil haqq, yaitu mendustakan kebenaran. Wa min ahaqqul haqq yaumuddin. Dan di antara kebenaran yang paling agung, yang paling besar adalah hari kiamat. Pendustaan atau pembenaran yang paling besar yang harus kita yakini, yaitu hari kiamat. Adanya surga, ada neraka, ada hari kiamat, adanya siksa kubur, dan perkara-perkara yang belum terjadi, kita harus yakini semua. Alladhi huwa mahalul jazai alal amal, yaitu hari di mana setiap amalan kita akan dibalas. Kita harus yakin. Wa dhuhuru mulkillahi wa hukmihi, dan akan tampak seluruh kekuasaan Allah, hukum Allah, hikmahnya, al-adli, keadilannya, lisa'iril khaliq terhadap seluruh hambanya. Jadi kita harus mempercayai itu semua. Dan orang yang tidak percaya dengan ini semua, kekuasaan Allah, kerajaan, hikmah, keadilan nanti di hari kiamat nanti, itu adalah di antara sebabnya dia sering berkumpul atau sering berbicara kepada orang-orang yang tidak pernah membicarakan al-haq, membicarakan yang tidak ada manfaatnya, dan akibatnya mendustakan kebenaran. Itu semua berlalu terus menerus, berlarut-larut orang tersebut, hatta atanal yakin, sampai datang kematian. Datang kematian, kalau sudah mati baru yakin. Oh, berarti benar siksa kubur. Oh benar, berarti malaikat penanya, kenapa dahulu saya tidak belajar? Baru mereka yakin kalau sudah menjalani fase tersebut. Tapi penyesalan tinggal penyesalan. Taubat sudah tertutup. Ampunan Allah sudah tidak ada lagi. Karena ampunan Allah berupa taubatnya seorang tatkala masih hidup di dunia. Hatta atanal yakin pasti tamraina ala hadzal madzhabil fasid, yaitu terus menerus di atas jalan yang rusak. Fastamarraina ya ala madzhabil fasid, di atas jalan yang rusak. Hatta atana al maut, sampai datang keyakinan yaitu mati. Orang kalau sudah mati baru tahu, baru yakin syariat yang benar itu mana. Fala mamatu, tatkala mereka mati alal kufri, ta'adzarat hina idzin alaihimul hil. Orang yang dulu mendustakan, orang yang dulu tidak percaya dengan adanya hari kiamat, kufur, tatkala mereka mati, semua cara untuk selamat sudah mustahil. Alal kufri ta'adzarat hina idzin alaihimul hil. Cara untuk keluar dari itu semua sudah mustahil bagi mereka. Maksudnya sudah tidak bisa keluar lagi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia masih diberi kesempatan kita untuk bertobat. Kita diserintahkan untuk bertakwa, mengindahkan perintah Allah, menjauhi larangannya, dengan itu kita bisa terhindarkan dari azab Allah dengan cara seperti itu. Wan sadda fi wujuhim nabul amal, dan tertutuplah di hadapan mereka babul amal, pintu harapan sudah tertutup, harapan untuk bisa selamat dari itu semua sudah tidak ada. Tentunya ma'asyarakat rahimakumullah, kesimpulannya adalah empat ya yang menjadikan mereka penghuni neraka Saqar: tidak sholat, tidak memberi makan fakir miskin, tenggelam dalam berbicara sia-sia bersama orang yang batil, mendustakan hari pembalasan. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut yang menjadikan kita terhindarkan dan terjauhkan dari neraka Saqar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.